السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا للإنسان، والصلاة والسلام على المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Fawaidul Fawaid. Kali ini kita akan membahas tentang masalah takdir, suatu pembahasan yang tentu sangat-sangat penting karena betapa banyaknya orang tersesat tanpa sadar dengan kesesatan yang menjurus kepada kekufuran disebabkan salah dalam memahami takdir. Maka di kajian ini insyaallah, bagi siapapun dari kita, mari kita luruskan kembali pemahaman kita tentang takdir Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita ke kitab, kalau di kitabnya yang di ana kita ambil dari halaman 77. Tetapi sebelumnya akan kita bahas beberapa hadis atau ayat dan poin-poin berkaitan dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ikhwas sekalian rahimakumullah, ada beberapa tafsil dan perincian tentang masalah takdir. Jadi manusia itu bukanlah makhluk yang mujbar, artinya dipaksa tanpa adanya ikhtiar dan iradah, tanpa adanya pilihan, tanpa adanya kehendak di kalbu insan, melainkan manusia itu diberikan takdir dan Allah telah mengetahui dari awal sampai akhirnya manusia, baik atau buruknya, selamat atau tidak selamatnya, semua itu telah Allah Ta'ala ilmui, telah Allah takdirkan. Hal ini maklum bagi ahlu sunnah wal jamaah, tapi kadang-kadang masih belum lengkap pemahaman kita tentang takdir sehingga kerap kali kita bertanya-tanya. Bahkan sampai mungkin di kajian atau beberapa kajian, walaupun kajian sunnah yang membahas akidah, ada saja mungkin pertanyaan dari ikhwan atau akhwat, "Hai Ustaz, apakah perceraian itu takdir Allah atau memang nasib?" Ya nasib ya takdir ya. Kemudian apakah maksiat itu memang ketentuan Allah atau ketentuan manusia? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya berawal dari apa? Kekurang fahaman soal takdir. Maksiat yang terjadi ya semua memang takdir Allah. Cuma kita tidak bisa beralasan takdir untuk maksiat. Artinya segala kemaksiatan dan keburukan yang terjadi di dunia ini semua sudah Allah Ta'ala takdirkan keberadaannya, keterjadiannya. Tetapi dengan takdirnya Allah itu, tidak serta-merta orang yang bermaksiat boleh beralasan saya bermaksiat karena sudah takdirnya. Ya gak bisa seperti itu, rusaklah kemudian moral manusia kalau misalnya semua beralasan seperti itu. Pemerkosaan pun bisa diberi alasan, diberi uzur karena sudah takdir, sudah dimaafkan. Nanti hukum-hukum Allah seperti hukum potong tangan. Kenapa kamu nyuri? Qadarullah ma syaa fa'ala. Ya selesai kalau kayak gitu. Jadi ini jangan sampai ada penyesatan atas nama takdir. Manusia itu diberi pilihan, ikhtiar, ya, mau dia menjadi kafir atau muslim, mau dia menjadi asi, al-asib, ahli maksiat, atau dia menjadi orang yang taat, muti', mau dia baik atau buruk, itu diberikan ikhtiar oleh Allah, kemudian diberikan iradah, kehendak dan keinginan. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada suatu hadis Nabi SAW dari Ali bin Abi Thalib, ya, Nabi SAW sabni hadis riwayat Bukhari, ma minkum min ahadin wa ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha minal jannati wal nar. Tidaklah seorang dari kalian, satupun dari kalian, tidaklah dari suatu jiwa yang bernafas, yang hidup, illa kutiba makanuha minal jannati wal nar, kecuali pasti telah termaktub tempat kembalinya nanti di surga atau di neraka. Semua dari insan, ya, siapapun dari insan ini sudah tercatat dia penghuni neraka atau penghuni surga. Ya. Ya, wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idatan, atau dia telah tercatat sebagai orang yang sengsara atau yang bahagia. Itu semua sudah tercatat, ya, sudah termaktub takdirnya gitu. Ya. Dalam riwayat At-Tirmidzi juga begitu. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi beberapa sahabatnya yang sedang berkumpul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa dua buku, yaitu dalam riwayat At-Tirmidzi dua buku, dua kitab. Satu di tangan kanan, satu di tangan kiri. Maka Nabi SAW bertanya kepada sahabat, apakah kalian mengetahui perihal dua kitab ini? Kata sahabat, Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka kata Nabi SAW, kitab yang ada di tangan kananku ini berisikan nama-nama ahlil jannah dan nama bapak-bapak mereka. Ya. Hasan bin siapa itu misalnya. Itu ditulis, tercatat sudah, ya, tidak ditambah dan tidak dikurangi, jadi sudah fix. Kemudian di sebelah kiriku ini buku termaktub di dalamnya nama-nama penghuni neraka dan nama bapak-bapak mereka, tidak dikurangi, tidak ditambah, udah fix, ya gitu, udah termaktub semua itu. Padahal mungkin saja nama-nama tersebut belum ada orangnya, ya kan, ya? Kan masih di zaman Nabi waktu itu. Nah, nama kita tercantum enggak di salah satu kedua buku itu? Pasti ada. Tahu enggak antum di mana? Yang kanan apa yang kiri? Antum bilang ana yang kanan, saat ana enggak bisa bilang gitu juga. Tapi pengennya kan kayak gitu. Tapi enggak tahu kita. Ini menunjukkan, dan para sahabat Nabi ketika diperlihatkan begitu, enggak langsung serta-merta rebut-rebut, lihat dong, ya Rasulullah, lihat dong, ya, saya mana, kenapa enggak bakal bisa ngelihat, karena banyak banget isinya, lembaran demi lembaran kan enggak tahu. Ya. Ini menunjukkan apa? Sudah termaktub. Nah, tapi para sahabat tidak diriwayatkan, mereka langsung bertanya, ya Rasulullah, saya masuk mana, ya Rasulullah, enggak bertanya gitu, dalam riwayat Tirmidzi. Tapi kan kemudian, dalam riwayat Bukhari dikatakan ada seorang sahabat bertanya kemudian, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Ya Rasulullah, apakah kalau gitu kan udah termaktub nih nama-nama kita di salah satu kitab itu, apakah kita cukup bersandar pada takdir kita, pada kitab kita, kemudian kita meninggalkan amalan? Memang logikanya kan begini, Pak. Kalau misalnya udah ditakdirkan, ya gimana ya? Nanti kalau ternyata saya beramal soleh, ternyata sudah ditakdirkan masuk neraka, ya berarti kan sia-sia gitu. Atau bisa jadi ada orang kelihatannya bejat, tapi ternyata namanya tercantum di buku isinya nama-nama orang-orang masuk surga. Apakah kalau gitu kan udah ketahuan kita, berarti udahlah gak usah beramal. Udahlah kita bersandar aja pada kitab, toh nanti kalau misalnya ternyata termaktub nama kita di kitab penghuni surga, toh kita mau kayak gimana kayak tetap masuk surga, gitu kan? Atau sebaliknya, kalau ternyata nama kita termaktub di kitab, termaktub nama-nama penghuni neraka, capek-capek beramal ntar juga ke neraka, jadi gimana ya Rasulullah? Maka kemudian kata Rasulullah SAW, kalau dalam riwayat At-Tirmidzi, kata Nabi SAW, i'malu, beramallah kalian, atau Saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Saddidu itu artinya berlaku tepatlah kalian sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan agama yang benar. Berlaku tepatlah kalian. Wa qaribu, kan kalau kita mungkin enggak bisa 100% sempurna, maka dekatilah ketepatan dan kesempurnaan gitu. Islam memaklumi penganutnya memiliki kesalahan. Itu maklum. Dalam Islam kullu bani adam khata. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik yang sering bersalah adalah yang sering bertaubat. Dimaklumi itu, suka bersalah. Tapi cepat-cepat mendekat kepada ketepatan dan kebenaran. Kembali lagi ke track kebenaran. Nah, itu dalam Islam seperti itu. Saddidu wa qaribu. Jadi bukan berarti kita udah ditakdirkan adalah nyerah aja sama takdir, nanti mau gimana ke? Enggak, tetapi saddidu wa qaribu. Kemudian dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Faman kana min ahli sa'adati fasayasiru afwan. Amma ahli sa'adati fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah." Adapun orang yang bakal berbahagia itu penghuni surga, maka akan dimudahkan untuk amalan-amalan penghuni surga. Ya. Wa amma ahlus syaqawati fayuyassaruna li'amali ahli asyqa'. Adapun calon penghuni neraka itu akan dimudahkan untuk amalan penghuni neraka. Sekarang kita tanya diri kita masing-masing, apakah selama ini kita dipermudah untuk amalan-amalan surgawi atau kita dipermudah untuk amalan-amalan bejat? Nah, itu kita lihat diri kita masing-masing. Ya. Ternyata kita dua-duanya gitu. Ya, kadang dimudahkan amalan surgawi, kadang dimudahkan juga amalan bejat. Ini yang repot ya. Tetapi justru ikhwas sekalian, kalau kita mengacak kepada beberapa kalimat Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menyebutkan yang maknanya, boleh jadi suatu kemaksiatan itu mengangkat derajat seseorang. Loh kok bisa? Iya. Ketika dia bermaksiat, kemudian dia merasa bersalah lalu bertaubat. Jadi kadang-kadang adanya maksiat pada diri seseorang cepat atau lambat, kalau memang Allah Ta'ala inginkan orang ini baik, pasti suatu saat Allah berikan teguran dan Allah beri hidayah pada orang ini. Siapalah di antara kita yang tidak pernah merasakan hal itu gitu. Maksiat mungkin agak berlarut, tapi suatu ketika di titik tertentu kita ditegur oleh Allah dengan entah gimana caranya. Allah Ta'ala memiliki cara yang kadang tidak pernah kita sangkakan sebegitunya caranya. Selembut itu Allah Ta'ala. Ternyata Allah berikan teguran yang baik dan berhikmah. Akhirnya kita sadar, ini gak mungkin melainkan teguran dari Allah. Kemudian yang tadinya kelihatan maksiat, yang tadinya bermaksiat, mulai kembali ke track kebenaran. Ya, jadi kalau kita melihat ada orang yang dua-duanya kena, yaitu dia kalau misalnya baik dimudahkan, kalau misalnya maksiat juga mudah buat dia. Itu enggak serta-merta langsung kita bilang, wah orang kayak gini mah munafik. Enggak, karena kita pun bisa begitu gitu loh. Bahkan ya kondisi kita mungkin begitu. Ya. Salat berjamaah lancar, tapi ada aja gitu maksiat yang kita masih istiqomah di atasnya gitu kan. Kita bakti sama orang tua, alhamdulillah, tapi di sisi lain adalah maksiat yang gak enak kalau disebutin gitu kan. Ya. Jadi begitu ikhwan. Jangan dikira ketika kita husnuzan sama Allah, ternyata adalah keburukan di diri kita yang sampai sekarang masih dipelihara. Bisa jadi keburukan itu terjadi karena hikmah Allah Ta'ala, dan memang Allah menginginkan agar kita tidak begitu sombong. Ada misal seseorang tuh cantiknya masya Allah, tapi ternyata mohon maaf ketika dia senyum, ya mungkin gigi bagian depannya agak nonjol atau gimana gitu. Kira-kira gimana? Mungkin orang tersebut, ya walaupun dia cakep atau gimana, tapi ketika mau ketawa enggak jadi. Kenapa? Enggak enak lah kelihatan giginya agak jenong gigi. Jenong itu kepala ya. Ya agak nonjol gitu, malu. Tapi dari kekurangan itu dia jadinya apa? Jadinya tidak sombong. Betapa banyaknya orang yang ditimpa musibah yang kalau kita pikir-pikir seandainya orang ini tidak ditimpa musibah sudah sombong dia. Sudah jadi Fir'aun dia sekarang. Sudah jadi Qarun dia sekarang. Betapa banyaknya orang kayak gitu tuh. Tapi banyak orang juga ditimpa musibah enggak ngeh gitu kalau ternyata itu berhikmah buat dia. Ya, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu namun rupanya itu kebaikan dan obat buat kalian. Bisa jadi seperti itu kan. Nah, jadi penghuni surga itu memang ketika di dunianya Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk amalan-amalan penghuni surga. Dan penghuni neraka ketika di dunia Allah berikan kemudahan untuk amal-amal penghuni neraka. Orang barat misalnya, sekarang olahraga dikuasai oleh siapa ikhwan? Olahraga, ya, infrastruktur pembangunan, bahkan ekonomi, walaupun secara kapitalis, ya, dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya. Olahraga coba, lihat orang Indonesia, ya. Paling bulu tangkis ya andalannya kita ya. Itu pun tidak sedikit juga yang kafir, ya enggak? Anda enggak hafal siapa-siapa, tapi ada enggak sedikit juga yang kafir. Masalah olahraga kita kalah. Coba Indonesia versus apa misalnya? Ya versus Inggris misalnya. Tim cadangannya lah. Insya Allah kalah kita. Ya, makanya Anda enggak pernah mendoakan timnas atau olahragawan Indonesia untuk hebat sedunia, enggak pernah ada doa itu. Bahkan ada doakan supaya dapat hidayah, enggak main begituan lagi, ngaji. Nah gitu ya, lebih enak ya. Yang tadinya kerjaannya nendang bola, sekarang duduk di pengajian. Ya kan enak kayak gitu. Ya. Nah, itu orang-orang yang Allah Ta'ala berikan istidraj. Jangan sekarang pemain terbaik dunia kira-kira dari mana? Dari Madura? Bukan. Ya kan? Pemain-pemain terbaik dunia rata-rata orang-orang barat, kafir. Kalaupun ada orang muslim menjadi salah satu kandidat pemain terbaik pemain bola maksudnya pemain terbaik dunia, kira-kira antum bangga di mananya? Bangga di baiknya mainan atau di muslimnya? Kalau bangga di muslimnya, wallahi salah antum. Antum harusnya lebih bangga dengan keislaman orang-orang yang benar-benar bertakwa, bukan dengan keislaman orang-orang yang hidup di seperti itu. Beneran, kalau yang benar antum membanggakan pemain bola karena Islamnya, maka hendaklah antum banggakan siapapun yang sholat berjamaah, apapun alirannya, itu lebih baik jauh. Iya. Tapi kalau antum banggakan karena Ciamik mainnya, maknyus lah, betul-betul mantap mainnya, maka berarti antum tidak mencintainya karena Islam, tapi antum mencintainya karena kulit bundar. Iya kan? Intinya memang ini tidak bisa disatukan antara keislaman yang baik dengan sisi atlet apa namanya olahraga yang memang di dalamnya penuh dengan hal-hal yang haram. Ada nggak kira-kira klub bola yang bebas riba dan bebas judi? Nggak ada. Hatta Indonesia, tanya aja. Walaupun Indonesia, ada nggak klub bola bebas no riba no judi kalau lagi pertandingan isya? Paus. Ada? Enggak ada. Berarti penuh hal-hal yang semoga Allah Ta'ala berikan hidayah untuk saudara-saudara kita. Nah, coba kalau ternyata orang Islam diberikan dunia kemudian dia lupa sama Allah, ini berarti kan dimudahkan untuk menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Semua itu sudah ditakdirkan ya ikhwah sekalian ya. Masih kemudian kita berangkat masih di masalah takdir juga tentu saja. Qada atau qadar takdir seseorang atau apapun itu takdir. Kadang-kadang kita mendapatkan istilah mengubah takdir. Tapi kadang-kadang kita juga mendengarkan pernyataan takdir tidak bisa diubah. Ini yang membuat sebagian orang itu confused. Agak bingung. Terus yang benar yang mana? Sebenarnya dua-duanya benar kalau dirinci. Bisa enggak takdir diubah? Kalau dirinci bisa. Bisa enggak takdir tidak bisa, apakah takdir tidak bisa diubah? Di satu sisi, iya, tidak bisa diubah. Lah berarti takdir ada berapa macam? Nah, ini yang akan kita pelajari ya, kawan sekalian. Ini juga di antara yang akan kita pelajari. Ketahuilah qadha atau takdir atau qadar. Ada takdir mutlak dan ada takdir muallak gitu. Ada takdir mutlak dan ada takdir muallak. Takdir mutlak ya. MUTLAK. Mutlak. Mutlak. Dan juga ada takdir muallak. Takdir muallak. Muallak MU koma atas ALLAQ ya. Muallak. Itu ditransliterasinya gitu. Kalau di Arabiknya berarti mim ain lam tasdid qaf muallak. Kalau mutlak itu kan artinya kan bebas, artinya tidak terikat dengan apapun. Itu mutlak. Takdir yang tidak dikaitkan atau diikat dengan apapun. Tapi bukan itu maknanya nanti. Adapun takdir muallak itu takdir yang diikat, yang terikat dengan suatu hal. Itu makna bahasa saja. Nah, takdir mutlak ini disebut juga takdir mubrom, takdir global untuk segala hal. Ini adalah ma sabaqa fi ilmillahi tabaraka ta'ala, yaitu apa yang telah terlampaui pada ilmu Allah Ta'ala. Ini namanya takdir mutlak. Takdir mutlak ini la yatabaddal wa la yata'akhir, tidak akan bisa terganti dan tidak akan yata'akhir itu artinya terlambat, apa bahasa lainnya dari terlambat ya, tidak akan terakhiri, tidak akan telat gitu, tepat pada waktunya gitu. Ini takdir mutlak, ini enggak bakal ada perubahan. Enggak mungkin ada perubahan, tidak ada pergeseran, tidak ada keterlambatan, delay enggak ada. Ya. Ini yang takdir mutlak ini, takdir yang kita sebut-sebut yang tercatat di Lauh Mahfuz. Ini namanya takdir mutlak. Kenapa disebut takdir mutlak? Karena takdirnya global untuk segala hal, rinci atau global ya semuanya. Untuk semua hal. Ya. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya Allah telah mentakdirkan segala hal qabla an yakhluqa as-samawat wal ard bi 50,000 sanah. Allah telah mentakdirkan takdir mutlak ini 50,000 tahun sebelum terciptanya langit-langit dan bumi. Nah, ini namanya takdir mutlak yang sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Takdir untuk segala hal. Takdir seperti inilah takdir-takdir yang disebut dalam Al-Qur'an, di sebagian ayat dalam Al-Qur'an seperti walayyu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha. Dan Allah Ta'ala tidak akan mengakhirkan suatu jiwa jika telah datang waktu kematiannya. Ini berarti takdir mutlak, enggak bisa diubah kalau Allah sudah tentukan begitu sejak 50,000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Itu bukan hanya kematian, rezeki, apapun yang jatuh dari daun itu semua sudah ditakdirkan sebenarnya, keterjadian semua itu. Ya. Ini namanya apa tadi? Takdir. Takdir mutlak, ajal, rizki, gerakan apapun itu semua sudah tercatat takdirnya. Ya, kemudian ada yang namanya takdir muallak atau al-qadha al-muallak. Apa itu? Dia adalah ma yata'allaqu bi'ilmil malak, malak al-muwakkal, yaitu takdir yang berkaitan dengan ilmu malaikat yang ditugaskan gitu loh. Takdir yang berkaitan dengan ilmu malaikat yang ditugaskan. Allah Ta'ala menugaskan malaikat banyak sekali, tak terhitung. Bahkan setiap insan itu ada malaikat yang menjaganya dan mencatat amalnya. Di kubur pun juga begitu. Ada malaikatul maut juga, ada malaikat yang untuk ditugaskan untuk menumbuhkan macam-macam semua tanaman ini. Juga untuk malaikat yang menurunkan hujan, ya, Masing-masing malaikat-malaikat ini Allah berikan ilmu tentang takdir, tetapi ilmu yang terikat dengan ilmu makhluk, artinya ya, artinya bisa ada perubahan di ilmu tersebut yang ada di malaikat tersebut. Kasih contoh dalam sebuah hadis sahih, Nabi Musa alaihissalam ya, pernah kan suatu ketika mau dicabut nyawanya ya oleh malaikatul maut, tetapi malaikatul maut ketika itu wallahu a'lam, malaikatul maut ketika itu ya wallahu a'lam memvisualisasikan diri ya, jadi tidak dalam wujud asli malaikat, melainkan menjadi ke alam manusia, alam yang padat seperti manusia ini, sehingga Nabi Musa pun kemudian bisa menonjok malaikat tersebut sampai copot salah satu matanya. Iya seperti itu ya, padahal mau dimatiin itu, tapi ternyata Nabi Musa menonjok mata malaikat tersebut sampai keluar dari tempatnya. Bisa seperti itu? Bisa lah, hadisnya kayak gitu, mau gimana ya. Ini lihat, bukankah Allah Ta'ala yang menugaskan malaikatul maut ini untuk mencabut nyawanya ini? Sepengetahuan malaikatul maut kan bakal mati ini Nabi Musa AS setelah ini, sepengetahuannya begitu, tapi ternyata Allah ubah. Makanya malaikatul maut kemudian mendatangi Allah Ta'ala dan berkata kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini belum mau mati, gak jadi mati. Ini tidak, jangan, kan di surat Al-Munafiqun tadi, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang kalau sudah waktunya ya. Lah ini apakah ayat dan hadis bertentangan? Enggak bertentangan kalau kita paham ilmunya. Maksud dari ayat di Al-Munafiqun yaitu jika Allah Ta'ala udah menghendaki dia mati, maksudnya di sini kalau memang sudah waktunya Allah tentukan mati, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz matinya ketika itu, maka tidak akan diakhirkan, enggak ada delay sedetik pun. Ini berarti takdir apa? Mutlak di Lauhul Mahfuz. Nah, tapi di hadis Nabi kan Nabi Musa alaihissalam hampir-hampir dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, tapi ternyata ya kena tonjok duluan malaikatul maut, akhirnya ngelapor kepada Allah, hambamu belum mau mati ya Allah. Berarti kan ada delay enggak di sini? Ada penundaan. Apakah berarti ini yang berubah takdir di Lauh Mahfuz atau takdir yang berkaitan dengan ilmu malaikatnya? Takdir yang berkaitan dengan ilmu malaikat, sepengetahuan malaikat maut, karena ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawanya, sepengetahuan malaikat maut pada saat ini akan tercabut nyawanya. Tapi ternyata tanpa disangka-sangka Nabi Musa alaihissalam bisa melawan dan enggak jadi mati, enggak jadi wafat. Nah, ketidakjadian wafatnya Nabi Musa alaihissalam ini, diundurnya wafatnya Nabi Musa alaihissalam ini ya, tanpa disangka-sangka oleh malaikat maut, semua itu, keterjadian itu sudah tertulis belum di Lauh Mahfuz? Sudah. Bahkan di Lauh Mahfuz pun telah ditentukan fulan tidak jadi wafat hari ini. Detik ini enggak jadi wafat, padahal Allah Ta'ala memerintahkan agar dia wafatkan. Artinya dalam arti lain jemaah sekalian, sampai malaikatul maut walaupun ditugaskan oleh Allah untuk mewafatkan seseorang, malaikatul maut tidak bisa memastikan dirinya bisa mewafatkan pada saat itu. Bisa jadi Allah Ta'ala kemudian menundanya. Paham gak ya kawan di sini kawan? Bisa dipahami sampai sini? Atau agak gimana gitu? Coba istighfar dulu ya, karena kadang-kadang masalah akidah ini penyebab kurang pahamnya itu maksiat loh ya, maksiat bisa kadang-kadang gitu. Akidah itu ini kan akidah nih, untuk memahami akidah yang sahih itu perlu niat yang tulus ikhwah, dan juga istighfar taubat ya, itu perlu sekali ya. Mulai apa, agak bersih kalbunya, insya Allah akan Allah Ta'ala berikan pemahaman yang sahih. Jadi begitu ya kawan, malaikatul maut aja, padahal beliaulah malaikatul maut yang pelaku pencabutan kematian, beliau sendiri tidak bisa memastikan dirinya bisa mencabut di waktu yang diperintahkan oleh Allah. Faham di sini, ikhwan? Kayak kita. Kita jalan ke sholat asar, ke masjid Nurul Ihsan. Sholat asar ya. Kalau lihat jalanan, misalkan dari Cilangkap kemari naik motor jalanan hijau, ya kan ya, hijau. Udah yakin, insya Allah lah, ya yakin gitu kan, bahwasanya lancar jalan, nggak ada tabrakan, nggak ada apa, lancar, nggak ada macet, nggak ada apa. Baik. Mungkin kita memastikan secara aplikasi hijau, tapi di lapangan di detik sekian bisa nggak terjadi macet tiba-tiba? Bisa. Ya. Kemudian Allah kan memerintahkan kita untuk sholat berjamaah, Allah dan Rasulnya, syariat Islam. Saya pengen beribadah kepada Allah dengan datang ke Masjid Nurul Ihsan untuk sholat berjamaah. Ibadah bukan ibadah. Allah ridho itu enggak? Allah ridho. Nah, ketika antum parkir motor, antum yakin enggak sampai ke sini bisa selamat? Walaupun antum merasa yakin, tapi belum tentu. Boleh jadi ada sesuatu kemudian tiba-tiba entah tercabut nyawanya, entah kemudian ternyata ada apa dan ternyata gak bisa antum masuk. Mungkin sakit, mungkin jatuh, mungkin apa. Tuh lihat, pelaku usaha apapun, walaupun dia merasa ini perintah Allah, Allah ridho ini, tapi dia belum tentu bisa mengoperasikannya begitu saja, kecuali kalau Allah memang mentakdirkan itu terjadi. Pun begitu malaikatul maut, udah Allah perintahkan di menit sekian pada waktu sekian tepat harus tercabut nyawanya. Ternyata pas mau nyabut nyawanya ada penghalang. Tuh malaikatul maut aja terhalangi bisa. Malaikatul maut kok ya. Yang standarnya itu orang-orang enggak bakal bisa melawan ya. Coba antum pernah enggak ngelawan malaikatul maut? Udah pernah? Ada yang bisa? Enggak tahu, enggak bisa. Sekali ketemu mungkin udah selesai, udah pertemuan pertama dan terakhir itu dengan malaikatul maut kan ya? Iya. Tapi ternyata bisa itu terjadi Nabi Musa alaihissalam. Ya jangan berangan-angan kita bisa kayak gitu juga. Ntar lihat aja, pokoknya ketemu malaikat itu saya tolak. Enak kalau mau sekarang. Ya, nanti kita lihat nanti. Ya. Terlihat. Ya, malaikat manapun yang Allah perintahkan untuk melakukan apa-apa itu tidak bisa memastikan juga gitu loh. Jadi ilmu yang ada di malaikat yang Allah berikan dari takdir untuk malaikat dan komando dari Allah, perintah dari Allah itu untuk mengoperasikannya pun butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak secara independen malaikat bisa melakukan itu. Enggak. Misalnya malaikat-malaikat yang Allah taala perintahkan untuk menurunkan hujan. Baik. Apakah dengan secara independen malaikat itu yakin bisa menurunkan hujan? Kalau Allah tidak menghendaki turunnya hujan, enggak bakal bisa tuh malaikat untuk melakukan itu. Enggak bisa. Apapun itu, baik malaikat, manusia atau siapapun. Tuh lihat. Nah, jadi takdir-takdir yang berkaitan dengan ilmu yang ada di malaikat yang ditugaskan itu yang disebut takdir mu'allaq, yang bisa saja di dalamnya terjadi tabdil, tahir. Ya. Bisa saja terjadinya di dalamnya apa? Padanya perubahan atau penghapusan seperti ziyadah fil umur, tambahan umur. Umur bisa enggak dipanjangkan? Kalau dari segi takdir yang ada di lauh mahfuz udah fix. Tapi kalau dari segi takdir yang ada pada ilmunya malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, itu belum dipastikan apakah memang segitu toh umurnya atau dipanjangkan, enggak tahu. Iya. Kan ada doa panjang umurnya serta mulia. Itu lirik apa itu? Iya, lagunya itu aja. Iya. Atau happy birthday to you, ya. Nah, semisalnya. Yang lebih tepat adalah kita doakan orang barakallahu fi umrik misalnya. Itu bukan kalimat sunnah, bukan, tetapi sunnah secara pendoaan itu. Semoga Allah taala ya memberkahi umur antum dalam ketaatan, itu enggak apa-apa. Doain, tapi enggak khusus doa diultah, enggak. Doa kapan aja, mau ultah kayak mau enggak kayak doain semoga umur antum berkah ya, gitu. Semoga umur antum berkah dalam ketaatan kepada Allah, bagus itu. Nah, Penambahan umur ini bisa gak terjadi? Bisa terjadi secara takdir yang ada di ilmunya malaikat yang Allah titipkan pada mereka. Bisa terjadi perubahan? Bisa. Bisa terjadi penambahan? Ya bisa. Bagaimana? Ada hadis Nabi SAW, man sarrahu ayyubsatu lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah. Siapa yang kepengin untuk dibentangkan rizkinya atau dipanjangkan umurnya, ya, dipanjangkan umurnya ini khilaf di antara ulama dalam menafsirkannya, tapi saya pakai salah satu tafsiran supaya paham. Bisa dipanjangkan umurnya, yang tadinya umurnya mungkin 30 tahun, ya, malaikatul maut mengetahui orang ini umurnya 30 tahun toh. 30 tahun pada hari sekian dia akan kita jemput nanti. Nah, gitu kan? Kita jemput rohnya nanti. Nah, ini ilmunya siapa ini? Ilmunya malaikat yang Allah titipkan, yang bisa saja ilmu malaikat ini berubah enggak? Bisa saja berubah sesuai kehendak Allah Ta'ala. Ternyata pas usia 29 dia ini rajin silaturahim. Maka kata Nabi, siapa yang pengen kayak gitu dipanjang umurnya, fal yasil rahimah, maka hendaklah dia nyambung rahimnya, silaturahim kepada keluarga, kerabatnya. Usia 29 karena dia bentar lagi nikah misalnya. Nah, biasanya kan kadang laki-laki ada yang usia 30 baru nikah. 29 mau nikah nih. Ya, mau nikah. Nah, sebelum nikah dia sowan dulu ke saudara-saudara, kerabat supaya dapat support gitu ya. Ya, support dalam artian support duit juga gitu kan ya. Nah, akhirnya dia pun sowan. Datang ke sepuhnya, datang ke Mbah Putri, Mbah Kakung, ini itu paman, bibi, terus dan seterusnya. Ini berpahala enggak? Berpahala. Dan sudah dijanjikan oleh Rasulullah bakal diperluas rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Tadinya malaikat yang akan mencabut nyawanya mengetahui dia akan mati di usia 30. Ya, sebelum nikah. Karena nikahnya bulan Desember. Nah, misalnya gitu ya. Usia 30. Tapi sebelum menikah. Itu pengetahuan malaikat maut untuk dia. Dan ternyata karena 29 ini dia kemudian silaturahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan kepada malaikatul maut untuk ditangguhkan lagi kematiannya. Entah sekian tahun terserah Allah. Ini ada perubahan ya ikhwan? Ada perubahan. Yang tadinya perubahan di pikiran atau di ilmunya malaikat bahwasanya orang ini akan mati wafat pada usia 30, ternyata Allah Ta'ala ubah sekian tahun lagi atau sekian masa lagi. Perubahan ini terjadi. Ini perubahan terjadi seperti ini. Entah berapa kali perubahan itu terserah Allah. Semua detail perubahan itu juga sudah termaktub di Lauh Mahfuz. Faham gak di sini ikhwan? Jadi yang berubah ini takdir muallak yang ada di ilmunya malaikat. Sementara takdir mutlak di Lauh Mahfuz itu tidak pernah berubah. Udah fix. Dan segala perubahan yang terjadi di dunia ini semua sudah termaktub dengan jelas dan detail di Lauh Mahfuz. Paham ya ikhwan? Ada enggak perubahan di kehidupan kita ikhwan? Ada? Ada. Perubahan di, dan ada perubahan yang kita ketahui dengan jelas dan ada perubahan yang gaib bagi kita. Antum tidak tahu, Pak, bisa jadi di antara antum tadinya akan diwafatkan usia 20, kan bisa jadi ada. Ternyata di usia 19 atau sebelum wafat antum mengunjungi saudara, Allah panjangkan kemudian sampai sekarang masih hidup. Antum tahu itu? Bisa jadi ada seperti itu di antara kita, tapi kita enggak tahu. Begitu. Maka siapa yang pengin dipanjangkan umurnya dalam ketaatan dan keberkahan, banyak-banyak silaturahim. Iya, boleh enggak kita minta panjang umur Allah? Boleh. Malah itu bagus, tapi panjang umurnya dalam ketaatan. Adapun yang di lagu-lagu itu panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Kalau serta mulia dengan manhaj salaf boleh ya, tapi kan ini mulia dengan apa? Serta mulia, serta mulia. Nah, mulia itu apa maksudnya gitu loh. Jadi tidak sekadar panjang umur melainkan dalam ketaatan. Oke? Begitu. Jadi malaikat pun punya catatan. Ya begitu ya, wallahu a'lam. Mari kita baca di kitab ini baru mukaddimah. Mukaddimahnya udah hampir sejam, ya ikhwan. Ya, kita baca dulu dari kitab terjemahnya langsung, berpikir lurus tentang takdir, halaman 77. Apabila seseorang mau berpikir nih, niscaya dia akan bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana mungkin seseorang akan mendekatkan diri kepada Allah apabila hukumnya tidak jelas. Maksudnya hukumnya tidak jelas apa? Hukum bagi kita itu belum kita ketahui untuk diri kita itu gimana. Ya kan? Kata Allah Ta'ala, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Ya kan? Tidak ada jiwa yang tahu apa yang bakal dia dapat besok hari. Ya kan? Belum jelas ya begitu ya. Besok ini hari Senin. Ya, prediksi antum besok ngantor, tapi kan antum enggak tahu besok sehat apa enggak, ya kan? Ini berarti takdir Allah belum jelas bagi kita karena kita enggak tahu masa depan. Nah, gimana bisa kita ini mendekatkan diri kepada Allah padahal ya hukum Allah belum jelas bagi kita, maksudnya hukum di sini takdir. Ya. Belum jelas bagi kita, kita nanti ke neraka atau ke surga enggak tahu. Dan makarnya juga makar Allah Ta'ala, makar di sini bukan berarti negatif, karena Allah Ta'ala tidaklah memberi makar kecuali karena hamba ini zalim. Bisa saja makar Allah atau azab Allah atau semisal itu bisa saja menimpa siapa saja semau Allah Ta'ala, terserah Allah. Ya, jadi artinya begini, gimana ya antum masa mau ibadah taat padahal antum sendiri gak tahu masuk surga atau neraka, ya gak? Iya. Karena nanti kalau dilogikakan, duh capek-capek saya sholat, sampai sekarang saya belum dapat kepastian bakal ke surga atau ke neraka. Takutnya nanti udah capek sholat ke neraka lagi. Ah gitu kan? Itu tuh bayangan pikiran itu bisa jadi ada pak. Kalau seseorang agak pinteran dikit, tapi setan bisa bermain di sini. Nah, pertanyaan lagi, bagaimana mungkin hamba itu mau mentaati dan mengikuti perintah Allah jika kondisinya demikian, sementara waktu kita di dunia hanyalah sedikit? Ya itu kondisinya apa? Kita gak tahu nanti ke surga atau neraka. Udah capek-capek ibadah, masih aja gak tahu. Masih aja gak tahu. Capek ibadah, tapi masih aja gak tahu kita nanti surga atau neraka ujung-ujungnya. Sementara waktu kita di dunia ini sedikit, memang sedikit dibandingkan dengan waktu di barzakh atau di akhirat nanti. Karena satu hari di akhirat itu bisa saja alfasanatin mimma ta'udun, bisa saja satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di hitungan dunia kalian. Panjang ya, panjang ikhwan. Makanya di padang mahsyar nanti banyak orang kesulitan kalau dia gak Islam dan kalau dia gak soleh. Tenggelam keringat, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang sehidung, hampir tenggelam semuanya ya. Tapi bagi orang yang beriman benar-benar, itu ibaratnya seperti apa ya, sejenak kayak dari zuhur sampai asar. Itu. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita ketika di mauqif dipermudah oleh Allah dan dipersingkat rasanya waktunya oleh Allah. Bayangkan satu hari aja ketika itu ibaratnya seberapa? 1000 tahun. Alfasanatim mimma ta'udun. Ya na'udzubillah dari kesulitan pada hari itu. Dan memang banyak orang kesulitan pada hari itu, ikhwan. Nah, kemudian dikatakan, bukankah pula kita akan merugi di dunia dan di akhirat apabila kita meninggalkan kenikmatan-kenikmatan hidup dalam waktu yang sedikit ini dengan meninggalkan syahwat dan membebani diri dengan ibadah-ibadah yang berat, sedangkan kita itu dalam kondisi juga enggak yakin sepenuhnya terhadap manfaat ibadah-ibadah tersebut. Artinya gini ya kawan, di dunia itu singkat kita, tapi apa banyak sekali zukhruf, yaitu perhiasan-perhiasan dunia, uang, properti, rumah, mobil, motor ya, game ya, banyak hal di dunia itu menarik gitu loh. Ya, coba bayangkan nih kondisi kita gini. Banyak hal yang menarik di dunia. Tapi kita lebih disuruh apa? Fokus ke akhirat dengan beribadah. Dan dengan kondisi itu kegoda dunia. Dunia itu goda banget, tapi kita harus memaksa diri untuk taat kepada Allah, beribadah gitu. Dan itu pun sebentar waktunya. Dan belum jelas besok hari itu kita gimana, masuk surga atau neraka. Ini ujian berat buat orang yang berpikir sebenarnya. Coba aja pak, sampean misalnya untuk istiqomah ngaji dan sholat di waktu itu kan godaannya itu kan ya berat juga. Ya untuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala kan banyak godaan. Kalau enggak digoda ya enggak ada nilai gitu loh. Tetapi sekalipun begitu, antum masih aja sampai sekarang belum tahu nanti ke surga atau ke neraka. Ya, kalau dipikir-pikir lama-lama dipikir-pikir begini, setan akan bermain di situ. Sehingga, buat apa saya capek-capek, mumpung hidup hanya sekali, yuk kita nikmati aja. Makanya ada orang-orang yang berprinsip apa? Udah jangan, masih muda mah, mumpung masa muda sekali, udah nikmatin aja, enjoy aja lagi gitu kan ya. Enjoy sih enjoy, mati gimana? Ya kan? Lagi enjoy-enjoy mati. Ya kan? Tuh lihat, mulai setan bermain di sini ikhlas kalian. Dan seseorang itu harus banyak belajar dan bertauhid, terus memumpuk tauhidnya. Permasalahan akidah ini betul-betul sangat diperlukan untuk membentengi diri kita dari syubhat dan bisikan setan ketika kita memikirkan akan hal ini. Mesti seseorang berakal itu akan memikir secara logika. Saya capek-capek gini, besok gak tahu mati atau enggak, besok gak tahu ke surga atau ke neraka, ngapain ya saya capek-capek gini, mendingan saya enjoy aja. Kan gitu logikanya gitu. Tapi setan bermain nantinya. Nah, kemudian berpikir juga, karena bisa jadi Allah mengubah iman kita menjadi kufur. Mungkin gak itu? Mungkin. Ada yang bisa memastikan saya bakal beriman terus? Gak bisa kita pastikan. Bisa jadi iman kita menjadi kufur. Bisa jadi tauhid kita jadi syirik kita. Bisa kan? Bisa. Taat kita jadi maksiat. Baiknya kita jadi jahat. Kalau saya jadi soleh pun sekarang, besok juga saya belum tentu soleh. Kalau misalnya saya sekarang rajin ngaji, mungkin tahun depan saya bisa aja enggak. Dan seterusnya dari pikiran-pikiran yang membayangi. Kalau gitu ngapain ya saya berjuang hari ini ya, kalau besoknya saya masih enggak jelas. Nah kan gitu. Contoh lain misalnya, antum punya bos pak, atasan lah. Tapi atasan ini hanya menggadangkan janji gitu. Udah, kamu kerjain aja, nanti lah ada fee-nya lah, gampang lah. Dan fee-nya ini tidak dibayangkan atau tidak didominalkan dengan jelas gitu loh, ya kan? Dan antum juga nggak tahu ini orang bos ini sikoh amanah atau enggak gitu loh. Terus pas lagi kerja capek-capek berpikir, ini saya kerja gaji nggak begitu jelas. Kapan tahu juga saya nggak tahu ya nggak, karena nggak ditentukan nominalnya, nggak ditentukan tanggalnya, dan juga bos saya cuman lewat WhatsApp doang, nggak pernah ketemu sama saya. Waduh, bisa jadi nih saya kerja capek-capek sekarang, besok kemudian saya dikhianati. Bisa jadi gitu. Aduh gimana ya? Kalau gitu ngapain saya kerja kalau semua nggak jelas, kan gitu logikanya. Ada nggak di antara antum yang bekerja, ya, kemudian tidak ditentukan nominal gaji, ya, tidak ditentukan tanggal gajinya, dan bosnya juga memajulkan namanya. Kita tanya bos, bos nama bos siapa? Udahlah, antum nggak perlu tahu, tawakal aja. Kira-kira gimana? Waduh, bosnya nggak ketahuan di mana, gajinya berapa nggak tahu, kapan saya nerima juga nggak tahu, tapi saya dituntut kerja. Kira-kira mau nggak? Mesti secara logika dan tradisi, buat apa saya capek-capek kerja kalau gitu mah? Iya kan? Tapi dalam beragama di sini tergantung dengan keimanan kita ya ikhwah sekalian. Allah, pernah nggak kita melihat Allah? Belum pernah. Dan di dunia ini kita tidak akan pernah melihat Allah. Nanti di surga Allah azza wa jalla, semoga Allah berizinkan kita itu. Allah tidak pernah kita lihat. Tapi Allah Ta'ala selalu menggadaikan untuk kita janji-janji baiknya. Dan memberikan kita janji buruknya kalau kita gak taat. Kamu bakal dapat surga ini, jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Siapa yang sholat duha bakal begini, siapa yang sholat malam bakal begini. Dikasih janji-janji baik. Ya kan? Tapi sekarang lihat, janji tersebut antum tahu gak kapan bakal dapat? Gak tahu. Matinya gak tahu antum. Kapan dapatnya gak tahu. Bahkan dalam hadis-hadis masih lama waktunya, karena masih ada padang mahsyar, masih ada hari yang melhisab, masih repot ini itu tuh. Kira-kira kok kayaknya capek juga ya mikirin itu ya. Udahlah, gak jelas. Udah gitu kan bisa aja kan, kalau Allah kehendaki saya masuk surga, takutnya saya capek-capek sekarang taat, ternyata saya udah ditentukan penuh neraka. Udah, mendingan sekarang kita enjoy aja. Nah, ini mulai syubhatnya di sini ikhwan. Wallahi ya ikhwan, sekiranya kita itu bertauhid dengan baik, dekat sama Allah dalam ibadah kita, mau selama apapun pikiran kita nanti, sejahil apapun kita tentang hari esok, terasa dekat sama Allah sebenarnya. Makanya ketika ada subhat-subhat seperti ini di pikiran kita, buang pikiran semacam ini dan langsung istighfar, fokus aja sama ibadah dan yakin bahwasanya dekatnya kita dengan Allah itu udah cukup untuk kenikmatan yang terbaik di dunia ini. Beneran. Kalau kita dekat sama Allah dalam keadaan apapun, kaya ataupun miskin, apalagi kalau kaya ya, paling enak tuh kaya sambil dekat sama Allah, enak gak kira-kira? Antum pilih mana, Pak? Kaya sambil dekat dengan Allah dengan miskin? Titik. Lebih enak mana? Kaya, kaya dekat sama Allah, harta antum cepat habis, Pak, beneran. Karena banyak sedekah. Tapi dengan itu yakin, mana qasat sadaqatu mimmal? Tidak akan berkurang sedekah dari harta, yakin tuh. Kalau yakin kira-kira gimana? Menang hati ini, enak, tenang dan menang. Kemudian apa yang kalian nafkah sedekahkan, fahuwa yukhlifu, Allah Ta'ala akan mengganjarnya, menggantinya. Tenang jadinya kan, karena dekat sama Allah. Kaya dan dekat sama Allah itu nikmat sekali, masya Allah. Jangankan kayak miskin, fakir, tapi dekat sama Allah aja udah nikmat kok gitu. Gimana kalau misalnya kita itu lagi gak punya uang, tapi kita dibolehin berdekatan dengan orang paling tajir se-Bekasi. Ya, ini kan Bekasi nih. Siapa yang paling kaya se-Bekasi, Pak? Antum tahu gak? Ana gak tahu. Antum tahu gak? Nah, antum aja gak tahu, apalagi ana. Ya. Minimal sama orang yang paling kaya sekampung antum lah. Gitu. Se-RT itu paling kaya, rumah paling mewah. Nah, antum diperbolehkan dekat sama beliau dan boleh ngobrol sama beliau. Atau bukan itu, sama presiden atau menteri lah, menteri keuangan atau apa. Ya, antum lagi miskin-miskinnya, ternyata antum diizinkan untuk sehari bersama Pak Presiden. Kira-kira gimana? Seneng enggak? Seneng karena ada apa? Pertama, Pak Presiden gitu loh, ya kan? Kedua, pasti nanti saya pulang dibawain sangon, dikasih sangon bekal. Gak mungkin saya pulang ditendang gitu aja di pesawat, gak mungkin. Pasti dikasih sangon. Ada harapan-harapan di situ. Itu baru Pak Presiden. Nah sekarang kalau misalnya kita lagi fakir tapi deketnya kepada yang jauh lebih kaya dari presidennya, itu Al-Ghaniyul Hamid. Al-Ghaniyul Hamid itu siapa? Allah Ta'ala. Al-Ghani maha kaya, kaya yang tak terbatas. Al-Hamid terpuji. Allah Ta'ala mensifati dirinya ghani wa hamid. Kenapa? Karena manusia itu banyak yang ghani tapi gak hamid. Kaya tapi gak terpuji. Kebanyakan manusia bahkan gitu. Kaya tapi gak terpuji. Kenapa? Manusia itu zalumun kafar. Sering melakukan kezaliman dan sering kufur nikmat. Gak terpuji perbuatannya. Tapi Allah itu selagi maha kaya, dia itu selalu terpuji atas semua perbuatannya. Kira-kira kalau lagi kere, lagi miskin, kemudian berdekatan diri kepada Allah Ta'ala yang mana dia itu maha kaya dan tidak akan menzalimi siapapun, kira-kira tenang gak? Kalau iman kita benar, tenang. Kan gitu. Kemudian sambil begitu kita juga paham tentang takdir. Tenang jadinya, beneran. Orang yang paham bahwasannya ahlul jannah itu akan dimudahkan untuk amalan penghuni jannah, itu akan tenang dia. Alhamdulillah, biarpun mungkin uang seret, tapi untuk amalan saya lancar. Sebagian salaf bahkan ada yang selalu menyisakan tiap harinya satu bawang. Agar apa? Setiap pagi bisa sedekah. Sedekah, sedekah. Satu bawang walaupun. Ibaratnya kalau kita menyisikan uang 10.000 tiap hari, Pak. Habis pergi kemana-mana, malamnya sisikan 10.000, besok subuh pas ke masjid bawa 10.000, taruh terus di apa? Tromol, kotak infak masjid. Ajib. Misalnya masjid masih enggak seberapa besar. Misal Masjid Nurul Ihsan misalnya. Ini sebenarnya besar ya, insyaallah pahalanya besar juga. Ada kotak infak di sini. Ah, itu ada. Nah, atau ada kotak infak yang fix gitu ya, yang terinstal. Ya. Berbentuk brankas, pakai kode ya, biar gak kemalingan. Orang-orang pada malas sedekah. Ternyata antum, Pak, setiap hari menyisihkan 50 ribu sedekah untuk masjid setiap subuh. DKM kemudian setiap bulan membuka berangkas itu, apa, tromol gede itu dibuka, menemukan 50 ribuan 30 biji, 30 lembar. Masya Allah. Gak ketahuan kan siapa pelakunya ya. Uang lainnya itu uang pati murah ya, seribuan ya, kadang-kadang receh ya 500-an dan semisalnya. Ini uang biru sendiri, kadang-kadang malah merah. Siapa nih, Masya Allah. Ah mungkin memang orang banyak lah, beda-beda orang mungkin gitu ya. Ternyata suatu hari antum meninggal, Pak. Setelah antum meninggal, enggak ada lagi uang biru. Yang ada biru patimura aja. Uang-uang biru 50 ribuan enggak pernah ada lagi. Akhirnya orang-orang tahu. Wah, ternyata Bapak Fulan, almarhum Fulan yang selama ini sedekah. Ya, dulu Zainal Abidin seperti itu, Pak. Bukan Ustaz Zainal Abidin, bukan. Maksudnya Zainal Abidin, ya, salah satu cucunya Nabi. Maksudnya keturunannya Nabi, salam-salam. Ya. Itu beliau rahimahullah dulu ketika menjadi pemimpin dan ulama, ternyata ini di zaman beliau itu beberapa orang miskin sering pagi-pagi menemukan sekarung sembako, nggak sembako itu bahasa kita ya, ya makanan pokok lah, di depan rumahnya ditemukan itu pagi-pagi tuh. Siapa yang gak suka orang miskin pagi-pagi ada sembako nemplok atau apa namanya, ngebrojol gitu, apa namanya, ngebrojol apa sih? Ya gitulah, di depan rumahnya gitu. Ya, bukan seneng. Dan itu sering terjadi, tapi gak ketahuan siapa. Dulu gak ada penerangan. Dulu tuh mau sedekah malam-malam enak gitu loh. Bukankah pernah dengar Umar bin Khattab kayak gitu juga? Tapi ini cerita Zainal Abidin. Nah, gak ketahuan siapa. Para fukara tuh seneng banget gitu. Tapi siapa ya? Suatu ketika, akhirnya suatu hari Zainal Abidin itu wafat. Ketika dimandikan, terlihat bekas banyak goresan di punggungnya, lebam gitu. Orang-orang pada gak tahu, iya apaan ya. Yang memandikan gak ngerti. Gak ngerti kalau itu apa, gak tahu. Tapi semenjak wafatnya Zainal Abidin, karung-karung makanan pokok yang ada di depan rumah gak ada lagi gitu. Orang miskin, orang fakir bertanya, kok sekarang gak ada lagi ya. Oh ternyata setelah kepergian Zainal Abidin gak ada lagi. Berarti siapa, berarti Zainal Abidin itu. Jadi sepanjang hidupnya itu gak pernah memberitahu sedekahnya tuh. Masya Allah. Baru ketahuan kapan? Setelah wafatnya. Ini tapi beliau ikhlas. Begitu juga dengan cerita Imam Al-Mawardi soal bukunya. Itu orang-orang ikhlas zaman itu. Kalau sekarang tuh bisa gak gitu? Bisa. Tapi tetap ada godaan tidak ikhlas ketika tahu cerita begini. Misalnya Masjid Nurul Ihsan, tromolnya selalu tiap pagi 100 ribu. Ya, supaya apa? Nanti pas saya wafat kan enggak ada lagi tuh. Jadi orang-orang tahu siapa yang selama ini menyedekahkan itu. Wah, bisa ya kayak gitu ya? Bisa kayak gitu, bisa aja loh. Namanya ya tadinya niatan baik, lama-lama jadi ria, tapi belum pada waktunya. Nanti pas saya udah wafat, biar orang-orang agungkan saya, hahaha, gitu kan? Iya, bisa aja kayak gitu, ya, Masya Allah. Tuh lihat tuh, setan itu ya detail sebenarnya kalau mau menjerumuskan seseorang. Tapi kembali ke masalah takdir ikhwas kalian tadi. Nah, kalau kita memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya bacakan dari kitab ini, jangan sampai pertanyaan-pertanyaan itu menjadikan pertanyaan basic dalam hati, sehingga menjadi suatu keyakinan. Maka kata Ibnu Qayyim, jika keyakinan seperti ini, keyakinan syubhat-syubhat tadi, ya, buat apa saya capek-capek ya kalau beramal tapi saya enggak jelas besoknya gimana hari ya. Jika keyakinan seperti ini sudah terpatri dalam hati hingga meresap ke dalam jiwa, maka apabila nanti kita diperintahkan untuk taat kepada Allah untuk meninggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi, niscaya kita tidak akan mau melakukannya. Karena pikiran kita, kalau saya tinggalin juga nikmat dunia ini, ntar juga saya nggak tahu masuk neraka atau masuk surga. Mendingan kan saya nikmati aja, juga nggak tahu bakal diazab atau diberi nikmat. Maka kita ini kalau seperti itu, tidak ubahnya seperti seorang anak yang didoktrin oleh orang tuanya. Eh, gurumu itu, kalaupun kamu belajar dan berbuat baik, sopan atau tidak kurang ajar, sopan dan bagus akhlak kamu, boleh jadi tetap aja guru kamu memarahi dan menghukummu. Paham gak maksudnya, ikhwan? Misal antum didik, karena antum gini, didik dengan kalimat-kalimat berikut. Nah, wali kelas kamu siapa? Wali kelas saya Pak Hasan, misalnya gitu. Pak Hasan itu, kamu nak, mau kamu baik ke, ranking 1 ke, mau sopan ke, apa enggak kurang ajar terhadapnya, menjaga lisan, beradab terhadapnya, itu belum tentu loh nak, kamu itu disukain sama Pak Hasan. Belum tentu kamu itu enggak bakal dimarahin sama Pak Hasan. Belum tentu Pak Hasan itu enggak bakal menghukum kamu. Bisa jadi walaupun kamu baik, ya Pak Hasan bisa jadi menghukumi kamu. Nah, sebaliknya deh. Nah, kalau kamu itu malas, enggak mau ngerjain PR, enggak mau ngerjain apa yang diperintahkan Pak Hasan, ya bukan tidak mungkin Pak Hasan tetap aja sayang sama kamu, tetap hormat sama kamu. Kira-kira kok pakai doktrin ini gimana? Anaknya mikir nanti anaknya. Jadi kalau misalnya saya ngerjain PR atau enggak, ya bisa jadi Pak Hasan sayang, bisa jadi Pak Hasan enggak gitu. Kalau kayak gini doktrinnya sampai bersemayam di hati si anak, membuat dia enggak percaya lagi dengan ancaman gurunya kalau dia berbuat kesalahan. Karena gini, guru bisa bilang, siapa yang enggak mengerjain PR, besok Bapak setrap begitu. Tapi di benak anaknya, ah Pak Hasan belum tentu kan, bisa jadi kalau saya gak ngerjain PR, bisa jadi Pak Hasan gak jadi nyetrap saya, mungkin Pak Hasan masih tetap sayang sama saya, karena udah didoktrin sama bapaknya kayak gitu. Jadinya pak gurunya itu gak dihargai lagi, gak dihormati lagi, gak ditakuti lagi, dan itu gak enak kalau majelis udah seperti itu ya. Dan bahkan isinya tuh suudzon terus sama gurunya. Misal ada ustadz yang memang tegas, misalnya ustadznya tegas ya, orang-orang pada tahu itu. Nah, antum kemudian dibisikin sama teman, eh akhi, antum itu mau tidur apa enggak di kajian tetap aja dimarahin sama ustadz gitu kan, karena ustadznya dikit-dikit marah. Oh gitu ya. Jadi mindsetnya apa nanti, mau gua tidur ke, mau gua enggak tidur ke, tetap aja tuh ustadz pemarah kan gitu jadinya. Akhirnya apa ujung-ujung, ah malas sama ustadz ini ya, padahal kan nggak gitu gitu loh ya. Ada nggak ustadz yang tegas banget? Ada, yang antum salah sedikit bisa aja ditegur, ada kan ya, tapi biasa, tapi ya jarang gitu. Biasanya ustadz itu membiarkan antum terlena dengan tidurnya, ngebiarin. Tapi kalau misalnya, oh misalnya ustadz Hasan itu galak loh, antum nunduk sedikit aja antum kena tahdzir. Ya, gitu. Padahal nunduk ini bisa jadi antum nangis, tetap diomelin. Ya, antum buka HP, belum antum apa? Iniin pola passwordnya, itu udah diomelin antum. Eh, gitu kan? Ternyata banyak jemaah yang buka HP. Jadi satu kajian isinya, woi, woi, woi, gitu. Ya, saking tegasnya ustaz. Ya. Sampai faedah dari kajian tuh woi-woi-woi-nya doang, nah, kan gitu. Nah, misalnya begitu. Gimana ya? Jadi kalau di gituin terus, antum itu mau antum buka HP ke, mau antum tidur ke, mau antum enggak buka HP ke, mau antum perhatiin, tetap aja tuh ustaz tuh bakal negur antum. Serba salah deh antum deh. Mau antum enggak buka HP, enggak ngetop, duh, ngeliatin ustaz, enggak ngantuk, ngeliatin aja. Ustaznya tetap marahin antum. Karena antum tuh pelongo-pelongo kayak gitu, ustaznya enggak suka. Kan kayak gimana? Waduh, ini salah terus kayaknya saya. Udahlah, enggak usah lah mau ustaz ini. Kan gitu jadinya. Gara-gara bisikan tadi, doktrin. Doktrin yang isinya tuh suudzon doang sama ustaz ini gitu loh. Walaupun memang kayaknya benar juga sih. Ya, kan gitu. Nah, kemudian nanti ketika anak ini sudah dewasa dan telah layak untuk mengatur urusan sendiri, udah menikah, udah ini, memegang jabatan tertentu ya, orang tuanya berkata, lihat penguasa negeri ini, penguasa negeri itu zalimnya tuh, lihat tuh, pencuri dibebaskan ya, pencuri dibebasin dari tahanan, terus malah pencuri ini, maling ini dijadikan menteri yang berwenang. Ini kata Ibnu Qayyim. Bisa gak terjadi di negeri ini? Bisa banget ya. Bisa banget. Penista agama bisa aja dijadikan sebagai tokoh, menjadi corong agama. Bisa itu terjadi di suatu negeri nun jauh di sana ya. Di sisi lain penguasa itu menangkap orang bijak, ya ulama dikriminalisasi, nah, misalnya gitu ya. Wah, masya Allah lah. Pokoknya bisa aja penguasa ini, rezim ini begini-begini, dicekokin seperti itu anaknya. Ya, doktrin seperti ini akan menumbuhkan rasa benci si anak terhadap penguasa negerinya, gitu kan? Iya. Dan menghilangkan rasa percayanya terhadap janji dan ancaman penguasa. Ya, begitu. Karena apa? Doktrin bisikan seperti ini, jemaah sekalian. Ya, makanya ikhwah sekalian, kendati pun misal penguasa kita zalim misal, bukankah Nabi SAW sudah memberikan sikap yang benar dan manhaj yang sahih berkaitan dengan itu? Iya. Sabar kalau enggak bisa nasihatin. Dan kalau mau menasihati, nasihatilah dengan cara yang khusus, cara yang tidak bisa disamakan dengan menasihati orang lain. Rakyat biasa beda, ini penguasa, caranya ada sendiri. Begitu, ya. Sehingga seorang tua ketika menasihati anaknya tentang pemimpin yang zalim, maka nasihatilah sesuai dengan manhaj yang benar. Jangan dibilang, memang walaupun kenyataannya begitu, enak itu presiden kamu itu, rezim ini, kalau misalnya ada orang baik di penjara, giliran orang buruk diangkat-angkat gitu. Nah, oh gitu ya Pak, gitu kan. Akhirnya apa yang di mindset mereka, yang namanya penguasa itu mesti jelek gitu loh, beliau-beliau itu mesti zalim, gak pernah benar. Padahal belum tentu sebegitunya gitu. Mungkin yang zalim itu bukan presidennya atau bukan menterinya, tapi orang-orang yang mengoperasikannya gitu. Ya memang negeri ini masya Allah ya, semoga Allah Ta'ala perbaiki dan berhidayah. Tetapi enggak begitu cara kita untuk mendidik anak-anak kita atau orang-orang bawahan kita tentang penguasa negeri ini. Bukan berarti juga kemudian kita katakan masya Allah penguasa negeri ini adil makmur, padahal isi zalim doang. Enggak gitu juga. Jadi harus balance Pak. Yaitu apa? Kenalkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, manhaj yang benar dalam menyikapi penguasa zalim atau adil. Manhaj yang benar gimana? Bagaimana sunnah nabinya? Gitu loh. Bukan kita memberitakan, oh penguasa kita tuh kayak gini-gini, sehingga benci semua orang akan penguasa kita. Tapi juga jangan kemudian kezaliman yang ada itu, kemudian kita, enggak penguasa kita tuh adil, saya setuju lah, pokoknya mantep lah penguasa kita. Enggak gitu juga. Kita ini ditugaskan, maksudnya kita ini hidup sebagai rakyat, tidak menjadi penentang sebagai bughat. Bughat itu apa ya? Apa bughat itu? Bagi itu apa penentang ya, apa namanya? Bughat itu kayak yang 22 Mei itu ketika di Tanah Abang itu bughat itu hukumnya itu. Apa bughat itu apa Indonesianya? Penentang. Hah? Hah? Bisa pemberontak, bisa juga apa ya, penentang lah, penentang penguasa gitu ya. Bughat itu gak mesti khawarij, gak mesti bughat. Kita gak boleh jadi bughat, baik secara lisan atau perbuatan. Tapi kita juga jangan mengamini kezaliman. Ya gitu. Jangan mengamini atau menyetujui kezaliman, gak gitu juga. Kita di tengah-tengah. Bagaimana di tengah-tengah? Kita sebutkan secara ilmiah bagaimana sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap kezaliman penguasa. Apakah sikapnya berlebihan sehingga dibeberin semua kejelekan penguasa di khalayak ramai? Enggak. Atau kemudian kita bela penguasa dengan cara semua yang dilakukan penguasa itu selalu benar di mata kita? Enggak juga gitu. Enggak juga gitu. Di tengah-tengah gitu loh. Kita kasih tahu orang, kalau memang melihat penguasa yang zalim, nasihati baik-baik. Kalau enggak bisa, yasbir. Fal yasbir, kata Nabi SAW seperti itu. Iya. Coba Nabi SAW ketika di hadapan penguasa-penguasa Quraisy, apakah beliau kemudian mengatakan ke sahabatnya, enggak apa-apa ikutin aja mereka, bagus kok, padahal musyrikun. Enggak ngomong gitu Nabi SAW. Nabi mendakwahkan bahkan, jangan berbuat syirik, kembali ke agama yang benar, gitu. Jadi kalau misalnya terjadi kesyirikan di penguasa atau kemaksiatan atau kezaliman, kita memang membela kehormatan penguasa muslim, tapi jangan sampai ke segi apa sampai kita mengamini kemaksiatan atau kezaliman tersebut. Ya, kita ingkari itu zalim benar, tapi jangan sampai masyarakat itu terprovokasi sehingga kekacauan lah yang terjadi. Baik, seperti itu jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat. Kok tiba-tiba udah jam 5 ini? Ya. Insyaallah tidak ada pertanyaan ya. Enggak ada kan ya? Iya, ada pertanyaan. Tapi jangan nanya macam-macam ya. Coba nanya apa sih? Silakan. Takdir mutlak itu sama aja hukum? Oh. Enggak. Tadi beliau tadi tanya, apakah takdir mutlak itu sama dengan hukum syar'i dan takdir muqayyad sama dengan hukum kauni? Enggak. Udah. Gitu doang jawabannya? Atau mau jelasin? Qadha atau takdir mutlak dan takdir muqayyad itu semua qadha kauni namanya. Ya. Itu semua takdir kauni semuanya. Ya. Adapun takdir syar'i itu ada lagi, tapi takdir syar'i itu juga ada di takdir mutlak juga. Paham? Malaikat, ya. Jadi mindset ini dibenahi lagi. Takdir tadi apa? Yang syar'i, yang kauni itu apa tadi? Hukum syar'i. Oke. Okay. Oh, takdir kauni. Takdir muqayyad sama dengan hukum. Berarti ada 4 istilah ya, 4 istilah. Istilah pertama takdir mutlak. Tadi udah ya, takdir mutlak itu apa yang tertera di Lauh Mahfuz atau yang Allah Ta'ala mengetahuinya sebelum tercipta langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Ini takdir mutlak ya. Takdir muqayyad, takdir apa namanya? Takdir mu'allaq, ini takdir yang Allah Ta'ala takdirkan di keilmuan para malaikat yang ditugaskan, baik ditugaskan untuk langit, untuk bumi, untuk tumbuhan, untuk mencatat amal, untuk yang di rahim ibu-ibu ya, atau ya malaikatul maut dan semua dari malaikatnya. Jadi keilmuan malaikat tentang suatu hal itu terbatas. Keilmuan yang terbatas dan keilmuan yang bisa diubah oleh Allah Ta'ala. Itu ya takdir mu'allaq. Sekarang ada istilah namanya hukum syar'i dan hukum kauni. Ya, hukum syar'i itu hukum syariat, ketentuan syariat seperti fiqih, wajib sholat, gitu, itu hukum syar'i itu. Adapun hukum kauni ini hukum kesemestaan, hukum keterjadian semesta. Nah, sekarang apakah hukum syar'i sama dengan takdir mutlak? Enggak. Sebentar. Hukum syar'i, hukum kauni, yaitu hukum tentang semesta, kejadian semua semesta ini, itu adalah takdir apa? Dia takdir mutlak dan takdir muqayyad. Takdir mutlak dan takdir mu'allaq. Semua yang ditakdirkan, ya. Paham gak ya, ikhwan? Hukum kauni tadi apa? Segala keterjadian sampai apa namanya? Daun jatuh, jumlah debu bergeser, itu semua takdir bukan? Ditakdirkan ya. Dan itu semua hukum Allah, bukan hukum Allah, tapi hukum bersifat apa? Kauniyah, keterjadian semesta. Ini ya, masuk ke takdir mutlak dan masuk juga ke takdir mu'allaq. Ya enggak? Iya. Malaikat manapun ya, melakukan apapun itu semua sesuai enggak dengan takdir Allah Ta'ala? Iya. Itu semua hukum Allah bukan? Iya, semua hukum Allah. Apakah nyambung dengan syariat? Tidak. Itu hukum kesemestaan, keterjadian semesta. Ini masuk ke takdir mu'allaq maupun takdir mutlak. Adapun hukum syar'i, hukum syar'i apakah ini termasuk takdir juga? Iya. Hukum syar'i termasuk bagian dari takdir, tapi bukan kita sebut sama dengan takdir mutlak. Enggak. Hukum syar'i itu bagian dari takdir mutlak. Di antara domain itu apa Indonesia? Kandungan takdir mutlak di antaranya ada hukum syar'i. Nah, hukum syar'i itu Ada hukum syar'i versi Nabi Muhammad SAW. Ada hukum syar'i versi Nabi Musa, ya enggak? Ada perbedaan enggak hukum syar'i di Nabi Musa dan di Nabi Muhammad SAW? Ada. Nabi Ibrahim ada hukum syar'inya. Nabi Zakaria ada hukum syar'inya. Maksudnya hukum syar'i itu hukum syar'i yang ada di umat-umat masing-masing. Menunaikan sholat lima waktu itu hukum syar'i bukan? Hukum syar'i. Ya. Adanya hukum syar'i ini sudah ditakdirkan belum? Sudah belum ditakdirkan? Sudah. Di Lauh Mahfuz tercatat enggak bahwasanya di Nabi Muhammad syariatnya 5 kali sehari soalnya. Ya kan? Iya. Oke, ini namanya hukum syar'i. Hukum syariat. Zakat satu haul apa nisabnya sekian, itu hukum apa namanya? Hukum syar'i. Nah, hukum syar'i ini sudah termaktub belum di Lauh Mahfuz? Sudah, semuanya sudah termaktub. Ya. Kemudian haji, haji kemana haji? Ke Mekah dan ke beberapa tempat, ya kan? Nah, itu semua ketentuan ke Mekah, ada tawaf, ada ini, ada sa'i, ada ini, itu semua hukum syar'i bukan? Hukum syar'i. Sudah termaktub belum di Lauh Mahfuz semenjak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit bumi? Sudah. Berarti hukum syar'i itu termasuk bagian dari takdir mutlak. Tapi takdir mu'alak enggak dengan malaikat, enggak ada hubungannya dengan malaikat di sini. Ya kan? Malaikat tugasnya di sini mencatat amal dan seterusnya dari tugas menyampaikan wahyu. Nah, itu. Tapi paham enggak di sini, ikhwan? Oke. Adapun urusan seseorang itu sholat atau tidak, ini hukum apa di sini? Hukum kauni. Paham enggak, ikhwan? Hukum syar'i itu materi hukumnya. Hukum syar'i halal, haram, wajib. Sholat lima waktu wajib, ini hukum syar'i. Adapun urusan seseorang melakukan atau tidak, itu takdir Allah yang bersifat kauni, hukum kauni. Ngerti ya? Ada enggak orang yang enggak sholat? Ada. Ada enggak yang enggak sholat? Ada. Ada yang sholat? Ada. Yang sholat dia pun telah ditakdirkan secara kauni dia sholat. Ya kan? Ini berarti hukum kauni. Paham enggak, ikhwan? Anda paham? Anda enggak tahu antum paham atau enggak ya? Bingung? Kalau antum bingung, salahkan beliau yang nanya. Nih, sholat itu diperintahkan enggak oleh Allah? Perintahkan. Apa hukum sholat lima waktu? Wajib. Oke. Itu hukum apa tuh? Syar'i. Kemudian antum ternyata dimudahkan oleh Allah untuk sholat. Ini hukum syar'i atau kauni? Kauni, karena ini keterjadian antum sholat atau tidak gitu. Ada orang kemudian dengar sholat subuh, dengar azan subuh, tapi enggak mau bangun. Ini hukum syar'i atau hukum kauni? Hukum kauni, karena dia enggak bisa bangun, siapa yang mentakdirkannya? Allah Ta'ala. Paham di sini, kan? Hukum kauni maupun hukum syar'i semua itu bagian dari takdir, dari qada apa? Mutlak yang sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz itu ada catatannya. Di zaman Nabi Muhammad, di era dakwah Nabi Muhammad, sholat lima waktu wajib hukumnya. Itu ada catatannya. Dan rincian masing-masing orang yang sholat atau enggak itu juga sudah termaktub. Baik, ada seseorang dulunya enggak pernah sholat, akhirnya dia taubat, sholat sekarang. Itu takdir apa? Itu hukum apa? Syar'i atau hukum kauni? Kauni. Dulunya dia ilusionis, ya. Kemudian artis. Jadi berpindah hijrah dari film, dari TV ke YouTube. Hijrah ke YouTube. Sekarang masuk Islam, alhamdulillah. Perjalanan seperti itu tuh hukum syar'i atau hukum kauni? Hukum kauni. Iya enggak? Karena hukum kauni segala keterjadian di semesta ini itu hukum kauni. Dan segala keterjadian di alam semesta ini sudah diatur belum oleh Allah Ta'ala? Sudah. Berarti masuk ke takdir mutlak. Begitu. Taif. Apa hukumnya masuk Islam bagi orang kafir? Wajib atau sunnah? Wajib, enggak ada sunnah. disunahkan bagi orang kafir masuk Islam? Enggak, wajib. Ya kan? Wajib. Ada orang kafir nanya ke orang muslim, orang muslim, apa hukumnya saya masuk Islam? A, wajib. B, sunnah. C, mubah. D, makruh. E, haram. Ya wajib. Masuk Islam hukumnya wajib. Ini hukum apa? Syar'i. Lalu antum dakwahi fulan, Pak, masuk Islam yuk. Moh, gak mau. Mohnya dia, gak maunya dia masuk Islam, ini takdir apa? Kauni. Wis, bedain bisa sekarang ya. Baik takdir syar'i atau takdir kauni, semuanya sudah termaktub di lauh mahfuz. Itu lauh mahfuz ada takdir mutlak. Udah ya? Dah, gak usah nanya lagi. Repot soalnya ya. Tapi kalau antum sudah mulai paham, itu pemahaman yang sangat berharga ikhwas kalian ya, sangat berharga insyaallah. Saya pikir cukup sampai sini. Jazakumullah khairul jaza. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.